Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mabu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-25 dari bulan Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 31 Maret 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan apa yang kita sebutkan dari faedah-faedah yang berkaitan dengan hadis yang keempat dari babul adzan, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah, yang mana pada malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk kepada bab yang berikutnya yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, bab istiqbalil qiblah, bab yang berkaitan dengan menghadap ke arah kiblat. Yakni seorang yang mengerjakan salat memiliki sebuah persyaratan, dan ada beberapa persyaratan-persyaratan agar salatnya seorang musalli, salatnya seorang muslim itu menjadi salat yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibawakan oleh beliau bab per bab yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya salat, dan telah lalu apa yang berkaitan dengan pembahasan al-wudu at-taharah. Maka syarat yang berikutnya adalah istiqbalul kiblah, ketika seorang musalli harus menghadap ke arah kiblat. Di sini akan disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah beberapa hadis yang menunjukkan tentang syarat sahnya salat adalah istiqbalul qiblah, yang merupakan perbuatan yang langsung dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu sallallahu alaihi wasallam yumi'u bi ra'sihi wa kana ibn Umar yaf'aluhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yusabbih maksudnya di sini adalah yusalli an-nafilah, beliau mengerjakan salat sunnah. Dan ini yang harus kita bedakan, nanti akan datang perinciannya bahwasanya menghadap ke arah kiblat ini wajib hukumnya pada salat-salat al-mafruḍah, pada salat-salat al-maktubah. Tapi pada salat-salat nawafil, pada salat-salat sunnah, ini agak lebih ringan hukumnya. Dan dalam hadis ini menunjukkan dan menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salatun nafilah, salat sunnah, akan tetapi beliau tidak menghadap ke arah kiblat. Perinciannya akan datang pada waktunya biidznillah taala. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ay kana yusalli an-nafilah. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah mengerjakan salat sunnah ala dhahri rahilatihi, di atas punggung tunggangan beliau. Rahilah yang dimaksudkan di sini adalah al-ba'ir, unta beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau melaksanakan salat sunnah dalam kondisi duduk, tidak dalam keadaan berdiri. Ini juga akan menjadi pembahasan kita, perbedaan antara salat-salat wajib dengan salat-salat sunnah. Kalau salat-salat wajib tidak boleh dilakukan kecuali dalam kondisi seorang musalli itu qa'iman, dia berdiri menghadap ke arah kiblat. Tapi seperti yang Anda jelaskan tadi bahwa dalam salat sunnah masih sedikit ada keringanan di sana. Tidak ada masalah apabila tidak menghadap ke arah kiblat. Tidak ada masalah apabila tidak berdiri dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengerjakan salat sunnah tersebut dalam keadaan duduk di atas unta beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita mau mengkiaskan di masa sekarang, mungkin bisa dikiaskan dengan seorang yang mengerjakan salat sunnah di atas kendaraannya, di atas mobil, di atas motor, ketika dia sedang melakukan perjalanan safar dari Samarinda menuju Balikpapan, dari Samarinda menuju Bontang, atau dari Samarinda menuju luar Pulau Kalimantan di atas pesawatnya. Dia silahkan untuk mengerjakan salat sunnah dalam keadaan duduk dan tidak diwajibkan untuk berdiri. Insyaallah taala akan datang perinciannya. Haitsu kana wajhuhu, dalam kondisi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salat sunnah tersebut, kata Abdullah bin Umar, haitsu kana wajhuhu, dimanapun arah unta tersebut mengarah ke arah utara, ya wajah beliau ke arah utara. Unta tersebut mengarah ke selatan, ya ke selatan. Ke barat, ya ke barat. Tanpa ada arah yang pasti. Ini dalam salat sunnah yang dikerjakan oleh beliau. Lantas bagaimana beliau rukuknya, beliau sujudnya? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar, yumi'u biroksihi. Dalam kondisi ketika beliau ingin sujud atau sebelumnya ingin rukuk, maka yang beliau kerjakan adalah yumi'u biroksihi, menganggukkan kepala beliau, yang nanti posisinya secara umum bahwa posisi sujud itu lebih runduk, lebih tunduk kepala kita daripada posisi ketika rukuk. Sujud kepalanya lebih merunduk dibandingkan posisi ketika ar-rukuk. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaf'aluhu, dan beliau mengatakan, Abdullah bin Umar sang perawi hadis, bahwa Abdullah bin Umar juga pernah melakukan apa yang telah dikerjakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah wa fi riwayatil Bukhari, dan di dalam riwayat Al-Imam wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain Bukhari Muslim sama, kana yutiru ala ba'irihi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengerjakan salat witir di atas unta beliau alaihi salatu wassalam. Jadi yang dikerjakan salat sunnah, bukan al-maghrib, bukan al-isya, dan bukan salat-salat wajib, tapi salat sunnah. Wali muslimin, dan dalam riwayat al-imam muslim alaihi rahmatullah, ghaira annahu la yusalli alaiha al-maktubah, dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah mengerjakan salat-salat wajib di atas kendaraan beliau tersebut. Walil Bukhari, dan dalam riwayat al-imam al-Bukhari, illa al-fara'idah, kecuali salat-salat fara'id, salat-salat wajib, maka tidak dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kendaraan tadi. Maka dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil adalah diperkenankannya, diperbolehkannya sholat sunnah, sekali lagi sholat sunnah dikerjakan di atas sebuah kendaraan, dan kendaraan tersebut tidak harus mengarah ke arah kiblat, tidak harus menghadap ke arah Ka'bah al-Musharrafah, tapi silahkan kendaraan tersebut mengarah ke arah tujuan kota yang dia inginkan, tujuan negara yang dia inginkan, maka tidak ada persyaratan istiqbalul qiblah pada saat sholat sunnah, yang nanti insyaallah ta'ala akan kita rinci bagaimana pembahasan hadis ini. Ikhwati fillah yara'akumullah, sebelum kita merinci hadis yang mulia ini, hadis yang menunjukkan perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ingin saya nukilkan terlebih dahulu muqaddimah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika beliau mensyarah hadis ini, atau lebih umum lagi bab ini, bab istiqbal al-qiblah, menghadapnya seorang musalli ke arah kiblat. Beliau mengatakan alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam, qala rahimahullah, kiblatul muslimina hiyal ka'bah, kiblatnya kaum muslimin adalah Ka'bah. Waqad faradallahu istiqbalaha fi sanati tsaniyati minal hijrah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk kaum muslimin menghadap ke arah Ka'bah tersebut pada tahun kedua Hijriah, yakni pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam dari kota Mekah menuju kota Al-Madinah. Haitsu shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil madinati sanatan wa khamsata ashhur aw arba'ata. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Al-Madinah pernah mengerjakan salat selama 1 tahun 5 bulan atau sekitar 1 tahun 4 bulan dan kiblatnya beliau bukan Ka'bah ketika itu, akan tetapi ila Baitil Maqdis. Kiblatnya beliau mengarah ke Bait Al-Maqdis, Baitul Maqdis yang ada di Palestina, yang merupakan kiblat kaum muslimin sebelum Ka'bah Al-Musharrafah. Baitul Maqdis memiliki keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, satu kali salat di dalam Baitul Maqdis tersebut maka pahala seorang akan terhitung 500 kali lipat. Ini pahala seorang yang mengerjakan salat di Bait Al-Maqdis. Kalau di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah maka seperti yang kita ketahui 1000 kali lipat. Kalau di Mekkah Al-Mukarramah yang di dalamnya terdapat Ka'bah Al-Musharrafah, secara khusus Masjidil Haram, itu 10.000 kali lipat atau 100.000 kali lipat. Jaringannya luar biasa antara sholat di masjid biasa dengan sholat di tiga masjid yang mulia tersebut. Bahkan Masjidil Al-Bait Al-Maqdis adalah sebuah tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Baitul Maqdis tersebut, Masjidil Aqsa, dijadikan tempat pertama sebelum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berangkat atau naik ke atas Al-Mi'raj pada kisah Al-Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah, thumma amara bitawajjuhi ila al-ka'bati fi qawlihi ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat menghadap ke arah kiblat. Kiblat yang baru yaitu ke arah Ka'bah Al-Musharrafah. Fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatar al-masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatarahu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang mulia menjawab permintaan mengijabah doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah azza wa jalla demikian, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat engkau senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menengadahkan wajahmu ke atas langit untuk meminta kiblat tersebut dipindahkan ke Ka'bah al-Musharrafah, dipindahkan ke Masjidil Haram. Falanwalliyannaka kiblatan tardaha, maka kami akan pindahkan kiblatnya kaum muslimin ke arah yang engkau ridai, ke arah yang engkau inginkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak saat ini, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka sejak saat ini ayo arahkanlah wajahmu, kiblatmu berubah sekarang menuju arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatarahu, dan dimanapun kalian berada maka arahkanlah wajah-wajah kalian menuju arah kiblat yang baru tersebut, yaitu Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian kata beliau, fastiqbalul ka'bati liman amkanahu musyahadatuha, maka menghadap ke arah kiblat bagi orang-orang yang bisa melihat langsung Ka'bah al-Musharrafah berada di hadapannya, atau jihataha, atau menghadap sekadar ke arahnya. Jadi di sini terbagi menjadi dua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin. Bagi mereka yang berada di depan Ka'bah al-Musharrafah tidak boleh berpaling sedikit pun dari arah Ka'bah. Tapi kalau kita yang mengarah ke arah Ka'bah, kita yang mengarah ke arah Masjidil Haram, selisih sekian derajat, sekian puluh derajat, maka biiznillah ta'ala tidak ada apa-apa. Enggak ada permasalahan yang besar untuk berarti sholat-sholat kita adalah sholat yang tidak sah. Hanya miring sedikit, mengarah ke arah sana, mengarah ke arah Masjidil Haram, khususnya Ka'bah al-Musharrafah. Kalaupun tidak tepat, tidak persis sekali, maka itu diberikan udzur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asal tidak sampai miring jauh sekali. Maka apabila kita berada di depan Ka'bah al-Musharrafah, tidak boleh sama sekali berpaling. Jelas-jelas harus menghadap ke arah Ka'bah. Tapi diberikan keringanan bagi mereka yang mengarah, menghadapkan wajahnya, menghadapkan badannya ke arah Masjidil Haram atau ke arah Ka'bah, yang artinya Ka'bah itu jauh dari dia. Seperti kita yang di Indonesia ini, menghadap ke arah barat, itu tujuannya adalah Masjidil Haram. Ternyata nanti diteliti, kurang posisinya 7 derajat, 8 derajat, 10 derajat, enggak ada masalah insyaallah taala. Enggak terlalu menjadi sebuah permasalahan yang besar, sehingga tidak perlu sebenarnya di sebahagian masjid-masjid kaum muslimin untuk memindahkan arah kiblat mereka. Padahal arahnya sudah pas ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah al-Musharrafah. Tapi karena ada beberapa penelitian dan yang seterusnya kurang tepat, sedikit selisih 7 derajat atau semisalnya, maka mereka harus memposisikan, mengubah, padahal posisi masjid itu sudah jadi, harus memposisikan sejadah-sejadah mereka, kemudian mimbar Jumat dan yang seterusnya diposisikan miring. Maka ini terlalu takalluf, terlalu berlebih-lebihan, karena diizinkan oleh syariat apabila kemiringan itu mengarah tidak terlalu jauh, maka dipersilahkan untuk tetap menghadap ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah al-Musharrafah. Dan Ka'bah al-Musharrafah khususnya secara umum Masjidil Haram adalah tempat yang cukup luas, yang sangat luas, kecuali kita berada di dalamnya maka harus ke arah Ka'bah al-Musharrafah dan tidak boleh sedikit pun melenceng dari Ka'bah tersebut. Maka kata beliau, istiqbalul Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah bagi mereka yang menyaksikannya, bagi mereka yang melihat langsung atau mengarah ke arah Ka'bah tersebut, liman lam yumkinhu, bagi mereka yang tidak memungkinkan untuk melihat secara langsung, fardun, sebuah kewajiban. Perhatikan lafaz beliau, jihataha, arahnya Ka'bah, arahnya Masjid Al-Haram. Liman lam yumkinhu, bagi mereka yang tidak mungkin mengarahkan atau melihat langsung Ka'bah tersebut. Fardun la tasihhu salatu illa bihi. Maka ini merupakan satu kewajiban, istiqbalul kiblah, mengarah ke arah kiblat. La tasihhu salatu illa bihi, tidak sah salat seseorang kecuali harus dia datangkan syarat istiqbal al-qiblah. Illa fi halil ajzi, kecuali dia dalam kondisi lemah, tidak mampu. Dia berada dalam sebuah perjalanan, berbeda masjidnya dengan masjid kampung halamannya, tempat tersebut asing bagi dia, maka dia sudah berusaha tapi tidak mampu menetapkan arah kiblat, arah Ka'bah, maka ini tidak menjadi hal yang wajib bagi dia untuk menghadap ke arah Ka'bah. Tapi hukum asalnya tidak akan sah sholat dia selama dia menghadap ke arah selain Ka'bah. La tasihhu sholatu illa bihi illa fi halil ajzi li maradin aw shiddati khaufin wa nahwihi. Atau misalkan dia dalam kondisi marad, sakit, dia harus berbaring mengerjakan sholat, tidak mungkin dia mengarah ke arah kiblat, tidak ada kemampuan untuk dia mengerjakan sholat ke arah kiblat, dia harus berbaring dalam kondisi telentang misalkan, tidak ada masalah, adalah orang-orang yang mendapatkan uzur dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Aw syiddati khauf, atau sedang mengalami ketakutan yang sangat, sedang perang, atau yang semisalnya dari perkara-perkara kaum muslimin yang mencekam, maka dia dipersilahkan untuk sholat kemanapun arahnya. Wanahuhu wa fis safari wa fin nafli al khassah wa fin nafli khassatan. Begitu pula dalam safar, dia juga tidak diharuskan untuk menghadap ke arah kiblat. Begitu pula pada saat mengerjakan sholat sunnah, juga tidak diharuskan untuk menghadap ke arah Ka'bah al-Musharrafah, seperti yang ada di dalam hadis yang telah kita baca. Secara globalnya, Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah dalam kondisi menghadap ke arah mana unta beliau sallallahu alaihi wasallam mengarah, dan tidak diwajibkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam atau tidak diarahkan harus ke arah Ka'bah al-Musyarrafah atau Masjid al-Haram. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, hadis yang telah kita baca tadi adalah hadis yang sahih yang telah kita ketahui bersama dalam umdah, tidak keluar dari Bukhari dan Muslim. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma adalah seorang sahabat Nabi yang senantiasa memperhatikan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam muqiman wa safaran. Apakah dalam keadaan muqim ataukah dalam keadaan safar? Beliau radhiyallahu taala anhuma merupakan seorang yang memiliki ijtihad, perhatian yang luar biasa. Yang mana beliau memiliki kunyah Abu Abdurrahman, seperti yang kita ketahui. Beliau adalah seorang yang memiliki i'tina, perhatian yang sangat luar biasa kepada apapun yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk dalam hadis ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah di atas unta beliau, di atas kendaraan beliau, dalam kondisi tidak mengarahkan untanya ke arah kiblat. Begitu pula tata caranya dinukilkan secara global oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Itu faedah yang pertama, menunjukkan ijtihad yang luar biasa di sisi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Faedah yang kedua, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan fihi, di dalam hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil, annat tasbiha fi sholati lazimun. Bahwasanya kita bertasbih, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat, ini merupakan sebuah keharusan. Beliau mengatakan alaihi rahmatullah, annat tasbihah fi sholati lazimun. Seorang yang mengerjakan sholat itu harus dibarengi dengan at-tasbih, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan subhanallah pada doa-doa yang warid dari Nabi SAW, seperti ketika ruku' subhana rabbiyal azim, tasbih. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la, tasbih. Li'annahu idha utliqa alal ibadati ba'duha ulima anna dhalika lazimun fiha. Karena dalam hadis ini kita melihat, kata beliau, Abdullah bin Umar mensifati solat tersebut dengan yusabbih. Kana yusabbih, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertasbih. Dan telah kita jelaskan makna yusabbih di sini adalah yusalli nafilatan atau yusalli an-nafilata. Maka ketika satu salat tidak digambarkan dengan lafaz salat, tidak disebutkan oleh Abdullah bin Umar dengan lafaz salat, akan tetapi dengan lafaz tasbih, menunjukkan di dalam salat tersebut harus ada kalimat tasbih, harus ada lafaz zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kal kiraati war ruku'i was sujud. Ketika kiraah, dalam kondisi seorang musalli berada, kondisi dalam berdiri, ataukah ruku, ataukah sujud. Maka ini semuanya tasbih secara khusus dikerjakan dan secara umum adalah zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengerjakan salat, maka akan dibuka salat tersebut dengan doa istiftah. Begitu pula zikir-zikir yang lainnya yang ada di dalam ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud dan yang seterusnya dari gerakan-gerakan as-salah. Ini faedah yang kedua yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah. Yang namanya salat harus dibarengi dengan lafaz-lafaz tasbih atau lafaz-lafaz zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fis salati lasyughla." Sesungguhnya di dalam salat itu ada sebuah kesibukan. Jadi orang tidak bisa menyibukkan dirinya dengan perkara yang lain melainkan salat. Dia ketika berdiri harus menyimak bacaan imam kalau dia berjamaah, kalau dia salat sendiri harus membaca ayat-ayat dari surat Al-Fatihah, begitu pula ayat-ayat yang mudah bagi dia, kemudian dia ruku, ada lagi bacaannya, i'tidal, ada lagi bacaannya, sampai salam. Semuanya sudah ada bacaannya. Maka kata Nabi SAW, "Inna fis salati lasyughla." Di dalam salat itu sudah ada kesibukan. Jadi ketika seorang menyibukkan dirinya dengan pikiran-pikiran yang lain, memikirkan bisnisnya dan yang seterusnya, berarti dia sudah kehilangan apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat, dia harus melakukan sebuah kesibukan di dalam salat yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, wa fihi jawazu salatin nafilati fis safar. Diperbolehkannya seorang mengerjakan salat sunnah ketika safar. Ini banyak mengundang pertanyaan sebenarnya. Nabi SAW adalah seorang yang tidak pernah mengerjakan sholat sunnah pada saat beliau safar. Apalagi sholat-sholat sunnah ratibah, sholat sunnah rawatib, setelah maghrib, kemudian setelah isya, atau setelah zuhur, atau mungkin sebelum zuhur dan setelah zuhur. Maka ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW kecuali dalam keadaan mukim. Tapi di dalam hadis ini menunjukkan pada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengerjakan salat-salat sunnah ketika safar. Jadi tidak secara mutlak ketika kita safar berarti kita tidak mengerjakan salat sunnah sama sekali, tidak. Tetap mengerjakan salat sunnah, akan tetapi kita mendapati rukhsah, keringanan, yang biasanya kita mengerjakan rawatib 12 rakaat. Maka ketika safar tersebut, ya tidak usah dikerjakan semuanya. Nabi SAW, salat sunnah rawatib, yang tidak pernah beliau tinggalkan adalah salat sunnah qabliyah. Dalam al-fajr, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu mau mukim, mau safar, pasti dikerjakan oleh beliau SAW. Wa khairul huda, huda nabiyina Muhammad SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Nabi SAW. Begitu pula dalam riwayat al-imam Muslim alaihi rahmatullah, atau dalam riwayat al-Imam Bukhari wa Muslim yang lainnya, kana yutiru ala ba'irihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir. Berarti ini juga salat witir, yaitu salat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar. Artinya tidak secara mutlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan semua salat sunnah yang menjadi kebiasaan beliau ketika beliau dalam keadaan melakukan perjalanan. Ada tetap salat sunnah yang dikerjakan oleh beliau. Maka apabila kita mengerjakan safar, maka silahkan untuk melaksanakan sholat sunnah paling tidaknya qabliyah al-fajr dan sholat sunnah witir. Adapun sholat sunnah rawatib ba'dal maghrib ataukah ba'dal isya atau sebelum zuhur atau ba'dal zuhur, maka itu kembali kepada diri-diri kita. Kalau mau mengerjakan silahkan, kalau tidak mengerjakan maka telah mencocoki apa yang dilakukan oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, jawazu sholatin nafilati fis safari 'ala ar-rahilah. Faedah yang berikutnya adalah mengerjakan salat sunnah di atas kendaraan. Jadi di atas kendaraan dia mengerjakan salat sunnahnya. Sawa'un kana tawilan aw qasiran walau lam yastaqbil al-qiblah. Apakah rahilah tersebut, apakah kendaraannya dia itu kendaraan yang tinggi mengudara di atas seperti pesawat dan yang semisalnya telah kita contohkan, atau qasiran atau pendek di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mobil, motor dan yang semisalnya, dia silahkan, diperkenankan, diperbolehkan untuk mengerjakan salat sunnah di atas kendaraan tersebut. Walau lam yastaqbilil qiblah, walaupun dia tidak menghadap ke arah kiblat. Kama huwa ahadut ta'wil fi qawlihi taala, sebagaimana ini merupakan salah satu tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil masyriqi wal maghrib Walillahi al-masyriqu wal-maghribu. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki al-masyriq wal-maghrib, arah timur dan arah barat, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, maka di situ ada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak harus menghadap ke arah barat kalau di tempat kita untuk mengerjakan sholat sunnah ketika safar. Silahkan, mau menghadap ke arah timur, membelakangi kiblat, atau menghadap ke arah selatan atau ke utara, dipersilahkan kalau di dalam sholat sunnah. Sekali lagi, dalam sholat sunnah. Adapun sholat wajib, maka tidak sah sholat yang dilakukan selain menghadap ke arah kiblat. Kemudian dijelaskan oleh beliau sebuah permasalahan. Hal yalzam iftitahus sholati ilal qiblah. Apakah diharuskan ketika seorang sholat sunnah membuka sholatnya, yakni dia bertakbiratul ihram, itu harus menghadap ke arah kiblat? Jadi dia menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu, kemudian baru duduk dan melanjutkan sholatnya sampai selesai. Misalkan dia mengarah ke kota Balikpapan, maka dia lihat dari handphonenya kemana arah kiblat. Dia sebagai penumpang yang berada di satu bis misalkan, atau satu mobil, atau yang semisalnya, dia cek, oh ternyata kiblat di kanan saya. Dia sebentar ke arah kanannya, kemudian dia menghadap ke arah kiblat tersebut, ke arah kanannya tadi, dan memulai untuk bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu dia kembali lagi ke posisi duduknya. Apakah mengharuskan yang demikian? Membuka sholat takbiratul ihram ke arah kiblat. Ala qawlain, kata beliau, khilaf di kalangan para ulama al-fuqaha yang terbagi menjadi dua pendapat. Wa fihi, atau dua pendapat. Nah, ini sampai di sini penyebutan Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Tidak beliau rinci pendapat yang pertama bagaimana, pendapat yang kedua bagaimana. Insyaallah taala akan kita rinci tentang permasalahan ini pada pertemuan yang berikutnya, karena pembahasan ini membutuhkan perincian dari ucapan para a'immatus salaf. Secara global, pendapat yang pertama mengatakan wajib. Pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib. Pendapat yang kedua berhujjah dengan apa yang ada dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas unta beliau, haitsu kana wajhuhu. Kemanapun arah unta tersebut mengarah, tidak diarahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam terlebih dahulu ke arah Ka'bah, kemudian beliau melanjutkan safarnya, perjalanannya, tidak. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang pertama, tetap mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Keumuman dari ayat Allah Subhanahu wa taala untuk seorang musalli, seorang yang mengerjakan salat, harus mengarahkan wajahnya ke arah Masjidil Haram terlebih dahulu, ke arah Ka'bah terlebih dahulu, walaupun hanya untuk membuka salatnya dengan takbiratul ihram tersebut. Yang ini terbagi menjadi dua pendapat dari kalangan para al-fuqaha al-ulama. Insyaallah taala akan kita rajihkan dengan dalil-dalil yang ada dalam permasalahan ini. Kemudian kata beliau, wa fihi annal witra laisa biwajibin. Faedah yang berikutnya yang bisa kita bahas pada hadis ini adalah annal witra laisa biwajibin. Witir itu bukan satu salat yang wajib hukumnya. Wa ammal faridah, adapun salat-salat wajib, fala tusalla 'ala ar-rahilati illa li'udhrin. Salat-salat wajib tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lainnya dijelaskan bahwa beliau mengerjakan salat witir pada saat itu di atas unta. Maka ini merupakan dalil yang paling kuat untuk meluruskan ucapan sebagian para fuqaha, di antaranya adalah Al-Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwasanya salat witir itu salat yang wajib. Ketika ditinggalkan oleh seorang hamba, berdosa dia. Kenapa? Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidup beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan perkara ini beliau mengambil sebuah kesimpulan hukum bahwa salat witir adalah wajib. Dengan hadis Abdullah bin Umar ini diluruskan pendapat tersebut. Tidak demikian wahai Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah. Salat witir bukanlah salat yang wajib. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat tersebut di atas unta beliau, dan tidak pernah ternukil sama sekali beliau mengerjakan salat-salat wajib, apakah fajar ataukah az-zuhur ataukah al-asr ataukah maghrib ataukah al-isya, di atas kendaraan beliau. Menunjukkan faedah fala tusalla 'ala ar-rahilah. Yang namanya salat fardhah tidak bisa dikerjakan di atas kendaraan. Karena salat fardhah itu memiliki satu syarat yang tidak boleh hilang darinya, yaitu al-qiyam. Dia harus berdiri. Ini rukunnya salat. Rukun yang paling pertama. Pada salat, salat wajib. Dia harus berdiri menghadap ke arah kiblat. Kalau dalam salat sunnah dia mau duduk silahkan, karena ini rukun pada salat wajib, bukan rukun pada salat sunnah. Perhatikan. Al-qiyam, seorang yang berdiri, ini rukun pada salat wajib. Salat sunnah dia sehat wal afiat, enggak ada masalah, kakinya enggak keseleo, kakinya enggak patah, enggak ada masalah. Dia ingin duduk, silahkan. Enggak ada permasalahan. Dalam salat sunnah, karena ini bukan rukun ketika salat sunnah. Pada salat wajib, maka dia diharuskan untuk mengerjakan salat tersebut dalam keadaan berdiri. Tapi kalau tidak mampu dengan uzur, silahkan dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu, silahkan dalam keadaan berbaring, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman wa illam tastati fa qa'idan wa illam tastati fa 'ala jambin." Kalau kamu mampu salat, tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, silahkan duduk. Tidak mampu dalam keadaan duduk, silahkan berbaring. Ka khaufin wa nahwihi, uzur yang ada pada salat wajib yang diperbolehkan seorang hamba untuk dia mengerjakan. Seorang hamba mengerjakan salat wajib dalam keadaan duduk, ada uzur-uzur syar'inya. Diperbolehkan kalau ada uzurnya. Seperti tadi dia misalkan sakit, atau disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi, khauf, dalam keadaan dia takut sekali. Di medan peperangan misalkan, dia salat dalam keadaan berdiri, ditembak kepalanya oleh musuh. Sehingga dia duduk salatnya, enggak ada masalah. Itu uzur yang syar'i. Tapi kalau dalam kondisi aman, kondisi muslimin tidak sedang perang dan yang seterusnya, maka dia diharuskan untuk sholat dalam keadaan al-qa'im, berdiri untuk menghadap ke arah kiblat. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Safarini alaihi rahmatullah, dan sekaligus ini akan membahas permasalahan-permasalahan khilafiyah yang ada di dalam bab ini, yaitu bab istiqbal al-qiblah. Di antaranya adalah apa yang beliau sebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salat sunnah ini di dalam sebuah safar. Hadis Abdullah bin Umar yang ada di hadapan kita. Maka beliau menyebutkan bahwasanya di sana terdapat khilaf, apakah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini merupakan sebuah perjalanan yang akan menuju kota Al-Madinah, ketika itu dalam keadaan beliau kembali dari kota Mekah sedang menyelesaikan peperangan dan yang seterusnya, artinya kembali ke kampung halaman beliau, ataukah ini sebuah perjalanan yang beliau akan melakukan jihad, peperangan, memerangi kaum muslimin, memerangi kaum kufar, memerangi orang-orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibedakan oleh para ulama. Kenapa? Karena kalau kembali ke kampung halaman, maka otomatis dia sedang dalam keadaan safar dia. Tapi dalam keadaan seorang muslim itu dalam kondisi yang tenang, tidak ada hajat. Sudah selesai hajatnya, dia tunaikan hajatnya di tempat tujuannya. Tapi kalau dia dalam keadaan safar itu untuk menuju sebuah hajat, sebuah kebutuhan seperti Nabi alaihi salatu wasallam yang akan menuju peperangan dan yang semisalnya, maka apakah hal ini mempersyaratkan atau dipersyaratkan seorang baru boleh mengerjakan salat sunnah di atas ar-rahilah ketika safar menuju hajatnya, ataukah umum safar apapun? Safar ketika keluar dari rumahnya menuju tempat yang dia inginkan, maka ini untuk memenuhi sebuah hajat, dia menyelesaikan kebutuhannya. Tapi ada juga safar di sana yang kembali sudah ke kampung halamannya, selesai hajatnya, maka apakah dua safar tersebut diperbolehkan seorang mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan atau salah satunya saja? InsyaAllah ta'ala akan kita bahas setelah adhanul isya berkumandang. Fadhal al-mu'adzin. Ikhuti fillah ya ra'akumullah, disebutkan oleh al-imam Safarini alaihi rahmatullah tentang khilaf yang ada di kalangan para fuqaha jenis safar yang dilakukan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini. Yang mana beliau jelaskan secara umum bahwasanya syariat diperbolehkannya seorang mengerjakan salat sunnah di atas kendaraan itu berlaku umum. Apakah dalam atau pada saat dia memulai safar atau pulang dari safarnya? Dua-duanya sama, mau dia pergi menuju tempat tujuannya atau pulang ke kampung halamannya. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini beliau mengerjakan salat sunnah ketika beliau akan beranjak ke salah satu tempat untuk menunaikan hajat beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dinukilkan dalam riwayat tersebut apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengerjakan sebuah peperangan atau memiliki hajat yang lainnya. Maka dari umumnya riwayat yang ada di dalam hadis Abdullah bin Umar ini menunjukkan kepada kita tentang umumnya hukum ini pula. Jadi tidak terbatas pada sebuah safar yang dilakukan seorang muslim pada saat ingin menunaikan atau menyelesaikan hajatnya. Ketika dia safar pulang dari sebuah daerah menuju kampung halamannya pun berlaku hukum tersebut. Boleh bagi dia untuk mengerjakan salat sunnah di atas kendaraannya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ya insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala kita akan membahas khilaf di kalangan para al-fuqaha, perselisihan di kalangan mereka, silang pendapat di kalangan mereka, apakah seorang yang mengerjakan salat sunnah itu boleh bagi dia dari awal takbiratul ihram sudah tidak mengarah ke arah kiblat, ataukah harus takbiratul ihram mengarah kiblat terlebih dahulu kemudian melanjutkan posisi safarnya. Insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Beberapa pertanyaan datang pada pertemuan yang lalu belum sempat saya jawab. Afwan, apakah kita boleh mengikuti nada Mishari Rashid? Mohon jawabannya. Jazakumullahu khairan. Mishari Rashid seorang mughanni, mantan penyanyi. Kalau antum ingin menghafal Al-Quran dengan nadanya Mishari Rashid, dikhawatirkan antum seperti menghafal nada, bukan menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan oleh beberapa talabah at-tahfidz di beberapa ma'had Ahlus Sunnah ketika dia diminta untuk membaca Al-Quran, yang biasanya dia membaca Al-Quran memurojaah hafalannya dengan nada Mishari Rashid, diminta jangan pakai nada Mishari Rashid, hancur hafalannya, rusak. Ayat kelima jadi ayat ke-10, ayat ke-10 jadi ayat ke-15, rusak kemana-mana. Karena yang dihafal nadanya. Ketika nadanya sudah hilang, maka hilang pula hafalannya. Maka ini tidak pantas dan tidak pas untuk dilakukan oleh seorang talabah, apalagi anak-anak tahfidz yang akan menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hafalkan ayatnya, jangan dihafalkan nada atau lagu dari Mishari Rashid tersebut. Ditinggalkan jauh lebih utama. Qurra Ahlus Sunnah walhamdulillah masih banyak, ada Syekh Ali Al-Hudzaifi, silakan, mujawwid masyaallah, dan para qurra yang lainnya yang tidak memiliki sifatul ghulu, berlebih-lebihan dalam bacaannya. Sa'ad Al-Ghamidi, kemudian Al-Minsyawi dan yang lainnya dari al-qurra yang rekamannya tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, afwan, ana mau tanya, bolehkah wanita berwudu lalu memegang mushaf ketika wanita sedang haid atau nifas? Jazakumullahu khairan, amin wa iyyakum. Jangan, wanita haid jangan sampai memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan dia memiliki ha'il. Apa itu ha'il? Ini, ha'il, pembatas. Tisu atau sarung tangan atau sarung atau apapun, ada batas antara dia dengan mushaf. Jangan kulitnya langsung yang memegang mushaf walaupun dia sudah berwudu. Selama masih haid atau selama masih masa nifas, maka silahkan memegang mushaf, tapi dengan menggunakan al-ha'ilu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, bagaimana posisi kaki kita saat sholat dalam keadaan duduk? Apakah duduk bersila atau dua kaki diduduki? Sholat ini bukan di atas kendaraan, tapi di dalam masjid. Jazakallahu khair. Amin wa iyyakum. Sholat dalam keadaan bersila atau sholat dalam keadaan dua kakinya diduduki, dua-duanya diperbolehkan, tapi yang afdal adalah dengan duduk al-iftirash, yaitu dua-duanya kakinya dia duduki sehingga memudahkan misalkan dia untuk merundukkan badannya ketika seakan-akan ruku atau mungkin ketika sujud nanti, karena kalau bersila otomatis dia akan merubah posisinya lagi. Tapi posisi manapun ketika dia dalam keadaan duduk maka dipersilahkan, tidak ada batasan syariat berkaitan dengan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana ketika kita di atas pesawat dan telah masuk waktu sholat fardu, seperti ketika melaksanakan haji atau umrah. Ini termasuk salah satu hal yang darurat. Hal yang darurat itu berarti memperbolehkan yang tidak boleh. Ketika kita berada di sebuah hutan dalam kondisi darurat, maka semuanya halal. Daging babi pun menjadi halal. Ini perkara-perkara yang darurah. Maka ketika kita berada di atas pesawat dalam kondisi waktu sudah habis, nanti kalau kita sampai di kota Al-Madinah atau sampai di kota Jeddah misalkan, ya sholat di atas pesawat, karena sholat itu harus pada waktunya. Ketika waktunya telah habis, waktu fajar telah habis, ketika nanti kan diperkirakan itu sampai di Madinah jam sekian, sampai di Jeddah jam sekian, dia sudah mengetahui pasti sudah habis waktunya, keluar waktunya. Kerjakan sholat di atas pesawat tersebut dalam kondisi duduk. Oleh karenanya beberapa travel umroh, terkhusus dari kalangan asatidah as-salafiyyin jazahumullahu khaira, lebih memilih maskapai Saudi Airlines. Kenapa? Karena di atas pesawat pun seorang sangat memungkinkan untuk mengerjakan sholat wajibnya dalam keadaan qa'iman, berdiri. Disediakan musholla di atas pesawat tersebut. Berbeda dengan maskapai-maskapai yang lainnya, yang Allahu a'lam, setahu ana masih hanya satu, yaitu pesawat Saudi Airlines As-Saudiyah, Al-Khutut As-Saudiyah. Selain itu, ya mau tidak mau antum sholat dalam keadaan duduk di kursinya masing-masing. Itu beberapa alasan kenapa maskapai tersebut lebih dipilih oleh para asatidah kita hafidhahumullahu wa ra'ahum. Wallahu a'lam bishawab. Apakah status fatwa MUI di Indonesia, apakah harus diikuti atau tidak? Selama berkaitan atau berkenaan atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka diikuti. Yang tidak sejalan, maka dibahas. Apa yang tidak sejalan, karena mereka tidak akan mengeluarkan fatwa secara sembrono. MUI saja, alhamdulillah, telah mengeluarkan fatwa rokok. Tentang haramnya rokok. Resmi, fatwa MUI. Tapi sekian banyak habaib, sekian banyak guru-guru kiai masih menghisap rokok tersebut. Jadi sebenarnya mereka yang harus ditanya, bukan kita. Kita sami'na wa ata'na kepada pemerintah. Tenang saja, kita bukan orang-orang yang akan memberontak kepada penguasa yang ada. Yang kedua, bagaimana jika kita sholat di kapal laut yang perjalanannya panjang berhari-hari atau berbulan-bulan? Selama safar, silahkan mengqasar sholat. Dan di kapal laut, ana pikir sangat mudah untuk berposisi dalam keadaan berdiri, tidak harus duduk. Ya, ruangannya besar, alhamdulillah ada tempat-tempat yang bisa dipakai untuk sholat, dan alhamdulillah di masa sekarang canggih, bisa dicari mana arah kiblat, sholat di atas laut atau sholat di atas kapal dalam kondisi mengarah ke kiblat dan dalam keadaan berdiri. Mau mengerjakan sholatnya di jama, silahkan, maghrib dengan isya, zuhur dengan asar, silahkan, walaupun berbulan-bulan, berhari-hari, silahkan, gak ada masalah, karena status antum sebagai musafir. Tolong nasihatnya kepada saya yang bekerja di suatu perusahaan yang mana saya disuruh untuk menjauhi teman saya sekantor. Entah permasalahannya apa. Permasalahannya, wallahu a'lam bishawab. Kalau permasalahannya di kantor, mungkin kaitannya dengan perkara-perkara yang duniawi, urusan-urusan kantor. Ana enggak masuk di akal pikiran ana ketika perusahaan mengharuskan antum menjauhi teman yang lain karena urusan manhaj. Terlalu hebat perusahaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Perkara ini kaitannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Antum tidak berhak untuk mentaati siapapun ketika perintahnya dia, permintaannya dia berlawanan dengan perintah sang khaliq, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah untuk menjauhi orang, perintah memecah belah ukhuwah, dan tidak boleh untuk ditaati kecuali dia membawakan sebab-sebab, karena memang misalkan pegawai fulan itu pendusta, pengkhianat dan yang semisalnya, harus kita jauhi, harus kita hajar agar dia bertaubat dari maksiatnya, bertaubat dari pengkhianatannya dan yang semisalnya, itu berbeda lagi pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi secara umum ketika ada perintah yang tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sejalan dengan Allah dan Rasulnya, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, bahkan kepada pemerintah sekalipun kalau mereka mewajibkan perkara-perkara yang haram, kita tidak berhak untuk mentaati mereka. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan kepada pemerintah adalah berkaitan dengan perkara-perkara al-ma'ruf, sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah, amalan-amalan soleh. Adapun amalan-amalan soleh yang kaitannya dengan dosa, permusuhan dan yang semisalnya, maka tidak wajib kita mentaati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga penguasa kita dan menjaga kaum muslimin dari bahayanya fitnah di akhir zaman ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini mengakhiri perjumpaan kita. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Faddalu ya rakamullah.